الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد ثانيا من المنسوبات Al-Mutlaq. Maf'ul Mutlaq yang kedua dari isim Mansubat. Qala al-Musannifu rahimahullah ta'ala babul masdari. Dia disebut masdar karena maf'ul Mutlaq dia berupa masdar. Al-masdar ialah susunan ketiga dalam tasrif fa'ala yaf'ulu fa'lan. Dan fa'lan itu masdar. Al-masdaru huwa al-ismu al-mansub alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Nahu daraba yadribu darban. Ya, masdar adalah isim mansub yang dia datang dalam salisan urutan ketiga dari tasrif fi'il. Contoh daraba yadribu darban. Nah, ini. Namun dalam pembahasan ini bukan kita sedang membahas masdar di sini dalam artian dia datang ketiga dalam urutan tasrif itu di pelajaran sorof. Namun kita bahas adalah maf'ul mutlak yang datang dalam bentuk masdar. Dan apa fungsi dari didatangkan maf'ul mutlak itu yang akan kita pelajari dari sini. Nah, kata pensyarah minal asya' min al-asya'i allati tastakhdimuha 'ala rabu li tawkid kalamiha al-masdar. Al-masdaru. Nah, ini dia. Nah, ini yang jadi kajian kita. Min al-asya' dari berbagai hal allati tastakhdimuha al-arabu yang digunakan oleh orang-orang Arab li tawkid kalamiha untuk mentaukid memberikan penekanan penegasan dalam ucapan mereka, ucapan orang-orang Arab adalah al-masdar. Lihat di footnote, fa idza qila qatala al-harisu al-lassa al-lissa. Ya, al-haris penjaga itu membunuh anggota security itu membunuh al-lissa, maling, rampok, pencuri. Faqad yasta'zimu as-sami'u min al-qatli. Terkadang as-sami orang yang mendengar hal ini yasta'zimu ya akan membesar-besarkan menganggap besar pembunuhan makna al-qatla makna makna membunuh ini fayatawahhamu annal murada darabahu la qatalahu maka ya yatawaham maka dia menganggap mengasumsikan bahwasanya yang dimaksud di sini dia si Haris tadi security tadi, anggota keamanan tadi hanya memukul, bukan membunuh. Ya, falidaf ihadal wahmi, maka untuk ya menolak anggapan tersebut, asumsi tersebut yang dia orang yang mendengar ini mengasumsikan, oh cuman mukul itu enggak bunuh. Ya, ya'tuna bil masdari. Maka orang-orang Arab mereka mendatangkan dengan masdar. Ya, maka dengan dikatakan ya qatalal harisu al-lissa qatlan ya pakai qatlan liyata'akkada ma'nal fi'li untuk semakin menekankan menguatkan makna fi'il fa yaqulun qatala al-harisu al-lissa qatlan. Nah, ini diantara fungsi masdar. Nanti ada berapa fungsi kalau di matan ala jurumiyah pernah kita sebutkan sampai tiga, ya, tiga fungsi dari didatangkannya masdar dalam tarkib kalam, susunan kalam. Qala wal masdaru huwal ismu al mansubu alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'il. Ini yang dikemukakan oleh Ibn Hajram. Wal muradu bi tasrifil fi'il tahwiluhu min sigotin ila sigotin. Yang dimaksud dari tasrif fi'il adalah peralihan dari sebuah sigoh, ya, dari sigoh fi'il madi, redaksi fi'il madi ke sigoh bentuk yang lain, fi'il mudhari, Ya, ta'ti bil madi masalan summal mudhari, ya, datang dalam bentuk fi'il madi kemudian mudhari summal ismi alladhi huwal masdar. Kemudian ke isim yang itu adalah masdar. Fa'ala yaf'ulu. Fa'lan. Nah, fa'lan ini isim. Nah, inilah masdar. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Taf'ilan ini isim, itulah masdar. Fatakulu daraba yadribu darban. Fadarban masdarun wa yusamma maf'ulan mutlaqan. Nah, maka mas apa namanya? Darban di sini masdar dan dia dinamakan dalam pembahasan ini maf'ul mutlaq. Fal maf'ulul mutlaqu ta'rifuhu huwal masdaru al mansubu al muwafiqu li amilihi fi lafdhihi aw ma'nahu. Nah, maf'ul mutlaq sendiri definisinya apa? Yang dia menggunakan masdar. Dia adalah masdar mansub, berarti mansub. Ya. Al muwafiqu yang sesuai dengan amilnya, kata kerjanya. Misalkan doroba yadribu antum pengen kasih maf'ul mutlak, kasih yang sesuai dengan kata kerjanya, ya dorban. Ya, yang sesuai dengan amilnya filafdihi, pada lafadnya, atau maknanya. Secara makna, walaupun berbeda lafad. Misalkan saya katakan jalasa rojulun alal kursi. Jalasa zaidun alal kursi, ya, duduk, mungkin dimaknai oleh orang lain, ah dia gak duduk kali, cuma nyender. Julusan, kasih masdar. Ya, berarti ini yuwafiq fi lafdhihi. Yuwafiqu muwafiqu li amilihi fi lafdhihi. Nah, sekarang saya ganti bukan yang selaras dengan amilnya. Namun dalam bentuk lafaz, namun yang selaras dengan amil dalam bentuk makna. Apa sinonim dari jalasa yajlisu? Qa'ada yaqudu. Maka saya katakan jalasa Zaidun 'alal kursi qu'udan. Qu'udan. Paham enggak sini? Ya, qama yakumu apa sinonimnya, muradifnya? Waqafa yakifu. Qama Zaidun ya, qiyaman berarti muwafiq li amilihi fi lafdhihi. Nah, ganti. Ya, qama Zaidun. Ya, maka jangan qiyaman kalau itu. Apa waqafa yakifu? Wukufan. Dan seterusnya. Ya. Wa misaluh wa kallamallahu Musa taklima. Ya, maka didatangkannya taklima itu untuk menolak anggapan asumsi bahwasanya yang berbicara bukan Allah. Ya. Atau Allah bukan maknanya berbicara tapi memberikan wahyu saja. Tidak. Takliman. I'rabuhu kallama fi'lun madin. Wallahu lafaz jalas ini fa'ilun Musa maf'ulun bih. Takliman maf'ulun mutlaqun. Wafaqa amilahu. Diselaras dengan amilnya. Kallama filafdihi wa ma'nahu. Secara lafaz dan makna. Paham sini? Nah, sekarang kita bahas. Aqsamul maf'uli al-mutlaqi. Jenis-jenis maf'ul mutlaq. Ragamnya. Qala al-musannif huwa kismani lafdiyun wa ma'nawi. Ya, nah ada dua, ada yang lafdi maf'ul mutlaq yang selaras dengan amilnya secara lafaz dan maknawi. Yang selaras dengan amilnya secara makna aja bukan secara lafaz. Fa in wafaqa lafdhuhu lafdh fi'li fa huwa lafdhi. Apabila dia lafaznya, lafaz maf'ul mutlaq selaras dengan lafaz fi'ilnya, amilnya, maka dia lafdhi. Nahu qatalahu. Qataltuhu qatlan. Ya. Wa in wafaqa ma'na fi'li, namun kalau maf'ul mutlaq hanya selaras dengan makna fi'ilnya duna lafdhi, bukan lafadznya, fahuwa ma'nawi, maka dia ma'nawi. Nahu jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan wa ma asbaha dhalik. Ya, dan yang semisalnya. Asy-syarhu. Ya. Yanqasimu al-maf'ulu al-mutlaqu ila qismain. Ya, maf'ul mutlaq terbagi menjadi dua bagian. Al-awwal maf'ulun mutlaqun lafdhiyun. Maf'ul mutlaq lafdhi. Wa huwa ma yuwafiqu fi al-fi'la an-nasibah fi lafdhihi wa ma'nah. Yaitu yang dia yuwafiq selaras al-fi'la an-nasibah dengan fi'il yang menasabkannya, amilnya. Ya. Fi lafdhihi secara makna wa ma'nah, secara lafaz dan makna. Bi ayyakuna mustamilan ala hurufi. Ya, yaitu dengan masdar ini datang dia dalam meliputi, mencakup seluruh huruf-huruf yang ada di amilnya. Ya, semisal doroba, yadribu, dorban. Itu hurufnya semua kan ada. Huruf di fi'il, ya itu huruf di masdar. Ya. Taib. Contohnya. Ya, farihtu farhan. Farihtu farhan. Fariha yafrahu. Ya, aku gembira. Benar-benar bergembira. Benar-benar bahagia. Fa inna huruf al-fi'li fariha hiya nafsu hurufil masdari al-farah. Maka huruf, ya, huruf-huruf di fi'il fariha, fa, ra, ha, hiya nafsu hurufil masdar. Itulah huruf-huruf masdar. Ya, fariha yafrahu, farohan. Ya, farah. Wa mislu qawluhu ta'ala sallu alaihi wa sallimu taslima. Mana masdarnya? Taslima. Sallama yusallimu taslima. Ya. Ba, maf'ulun mutlaqun ma'nawi. Ya, sekarang maf'ul mutlaq ma'nawi. Wa hiya ma yuwafiqu al-fi'la an-nasiba lahu. Dia yang selaras dengan fi'il yang menasabkannya, amilnya. Ya, kata kerjanya. Fi ma'nahu secara makna duna lafdzih, bukan secara lafaz. Artinya lafadznya berbeda. Wa dzalika an takuna huruful masdari ghairu hurufi fi'lih. Yaitu huruf-huruf masdar ghairu, bukan huruf-huruf fi'il. Hanya selaras dengan makna, kalau bahasa kita sinonim, muradif. Qumtu wuqufan. Ya, fa inna ma'nal fi'li qama huwa ma'nal masdari al-wuquf. Karena makna fi'il qama, qama yaqumu qiyaman, itu semakna dengan masdar, semakna dengan masdar wukuf, qafa wa qafa yaqifu. Lakinnal hurufa mukhtalifatun. Namun huruf-hurufnya berbeda. Ya. Qama yaqifu, qama yaqumu, qafa yaqifu, wa qafa yaqifu. Qiyaman, wukufan. Beda kan? Wa misluhu contohnya farihtu sururan. Ya, makna surur itulah makna farah. Ya, makna surur itulah makna farah. Ya, artinya sama-sama bahagia, gembira. Ya. Fa inna ma'nal fi'li fariha huwa ma'nal masdar as-surur. Makna fi'il fariha itulah makna masdar dari as-surur. Ya. Lakinnal hurufa mukhtalifatun. Namun huruf-hurufnya berbeda. Ya. Nah, kita bahas di sini berikutnya. Fawaidu wa tanbihatun. Ya, berapa faedah dan tanbihat. Fadal dibaca di sini. Ya. Silakan dibaca. Siapa yang mau baca? Mana mic-nya di mana? Hah? Sadiq, ayo baca Sadiq. Qala syarih rahimahullah ta'ala fawaidu wa tanbihatu al-awwalu wa tanbihatun fawaidu wa tanbihatun al-awwalu muradul musannifu bil masdari muradul musannifi mudapun ilaih muradul musannifi bil masdari huna al-ismul mansubu al-ismil man al-ismil mansi mansubi mansubu benar al-ismul mansubu alal mafuliyati al matluki mutlaqati la mutlaqul masdari li annal masdara la mutlaqil karena lanya la atifah ya la mutlaqil masdari la mutlaqil masdari li annal masdara yakunu marfu'an wa majruran fala yakunu maf'ulan matluqan mutlaqan yanduru hasyiyata ibnu yun apa yundoru yunzor yundoru hasyiyatu ibnul hajj hasyiyatu ibnul hajj referensinya enggak usah dibaca ya. Oh iya yes. Perhatikan muradul musannif yang dimaksud oleh musannif dengan masdar sini isim mansub alal maf'uliyati al mutlaqah. Isim mansub sebagai maf'ul mutlak, yang berposisi sebagai maf'ul mutlak, bukan mutlak masdar. Karena yang namanya masdar bisa marfu, majrur. Ya, kalau masdar maf'ul jala bentuk marfu, majrur, dia bukan maf'ul mutlak. Ya. Paham ke sini? Misalkan saya katakan begini. Ya, a'jabani darbuka. A'jabani darbuka. A'jaba fil madi. Nun nun wiqayah ya domir muttasil ya fi malinas bin maf'ulun bih. Darbu masdar ya. Daraba yadribu darbun. Darbu fa'ilun marfu wa alamat rafi'i ad-dhammah. Paham enggak sini? Hah? Jadi dia bukan maf'ul mutlak. Dia masdar. Nah, jadi yang dimaksud di masdar sini yang dia pada posisi maf'ul mutlak. Bukan mutlak masdar. Ya, terus lanjut. Sani. Asani sammu summiya al-maf'ulu summiya al-maf'ulu al-matluku mutlaku. Matluku apa? Matluku. Summiya al-maf'ulu summiya al-maf'ulu al-matluku. Matluku itu apa itu? Mutal mutlaku zat. Mutlaku. Mutlaku mutlakon li'annahu ghairu. Li'annahu ghairu. Muki muqayyadin. Muqayyadin bi dzikri syai'in ba'dahu bi khilafin ghairihi. Bi khilafi ghairihi minal maf'ulati fa innaha la yaqau 'alayha ismul maf'uli illa muqayyadan biharfi jarrin aw nahwihi kal maf'uli bihi wal maf'uli fihi wal maf'uli ma'ahu wal maf'uli lahu. Nah, sumial maf'ulu mutlaqu mutlaqan. Maf'ul mutlak ini kok disebut sebagai maf'ul mutlak, dinamakan sebagai maf'ul mutlak, kenapa? Li'annahu ghairu muqayyadin. Dia mutlak, kan begitu, dia mutlak tanpa syarat, karena dia tanpa muqayyad, tanpa harus dipersyaratkan, tanpa harus diikat. Bidzikri syai'in ba'dah, dengan menyebutkan sesuatu setelahnya. Kalau maf'ul-maf'ul yang lain punya syarat. Bikhilafi ghairi minal maf'ulat, berbeda dengan maf'ul-maf'ul yang lainnya. Ya, fa innaha la yaqau 'alaiha ismul maf'ul illa muqayyadan bi harfi jarrin aw nahwih. Karena kalau maf'ul maf'ul yang lain la yaqau. Ya. Ismul maf'ul yang lain itu tidak bisa disebut, dia tidak terletak sebagai isim maf'ul kecuali dia pasti terikat dipersyaratkan dengan huruf jar atau yang lainnya. Semisal maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul ma'ah, maf'ul lah. Maka dia disebut maf'ul mutlak. Mutlak aja dia, tanpa muqayyad. Ya. Terus gantian dibaca yang lain. Bima, Bima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimallahu taala, atsalitsu hunaka mas musadir musadiru wa asma'un masadiru tu'rabu haythuma waqa'tu maf'ulan wa mutlaqan wa ilaika ba'daha labbaika hasyalillahi wa ma'adallahi wa subhanallahi wa fi kullin hudzifal fi'li fi'lu naibul fa'il dong. Oh iya, hudzifa wa fi kulli hudzif kullin wa fi kullin hudzifal fi'lu wa baqiyal maf'ulu apa nih wal mutlaqo al mutlaqo mutlaq ribet amat nyebutnya kayak si Sodik tadi matluk watlok ini lagi bahas maf'ul mutlaq. Kenapa antum jadi gelagapan kamashtaharat ta'birati ta'bir kenapa bisa majrur itu ada apa nih? Oh ta'biratu ta'biratun kathiratun muallafatun minal maf'uli mutlaqo mutlaqin. Jadi mansub itu mutlaqin. Minal maf'uli mutlaqin mutlaqin tat min maf'ulin mutlaqin. Oh maf'ulin mutlaqin mahdhufun. Bisa jadi marfu begitu? Mahdhufin. Mahdhufin fi'aluhu fi'alihi. Misalu misalun. Mithlu. Istahara ta'biratun katsiratun mu'allafatun min maf'ulin mutlaqin mahdhufin fi'lahu. Fi'alahu. Mithlu ka syakiran syukran wa afwan warojaan wa ijaban ajaban wa ajaban wa aidan wa khosotan wa marhaban. Udah cukup, udah ngos-ngosan gitu kayaknya biasanya. Ya harus banyak latihan lagi ya. Diterapin itu makanya pentingnya menghafal kaedah. Praktek itu dari hafalan kita di teori, di kaedah. Kalau teorinya nggak ada, gimana? Nah, teori harus dibarengi dengan praktek. Nah, yang ketiga, hunaka masadiru wa asma'u masadiro. Ini nanti ada yang namanya masdar, dan juga ada yang namanya isim-isim masdar. Ya, ada masdar, ada isim-isim masdar. Tu'rabu haitsuma waqa'at maf'ulan mutlaqan. Wa ilaika ba'duka. Ba'duha. Ya, dia di i'rab haitsu waqa'at maf'ulan mutlaqan. Ya. Dia di i'rab di mana saja dia berposisi sebagai maf'ul mutlaq. Wa ilaika ba'duha. Nah, ini contoh buat Anda sebagainya. Labbaik, hasyalillah, ma'adallah, subhanallah. Bedanya apa sama masdar? Isim masdar. Ya, nanti dia bisa juga sebagai maf'ul mutlaq. Bedanya kalau masdar datang ketiga setelah fi'il, huruf-huruf masdar itulah huruf fi'il. Nah, kalau isim masdar huruf fi'il dengan dia belum tentu sama, berbeda. Paham gak sini? Isim masdar. Contoh subhanallah. Itu dari kalau masdarnya apa? Ini isim masdar subhanallah. Subhanallah itu maf'ul mutlak. Ya. Fi'ilnya apa? Sabbaha yusabbihu tasbihan. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Masdarnya tasbihan. Isim masdarnya subhanan. Kalau ada orang mengatakan subhanallah, ya itu berarti maknanya usabbihu subhanallah. Aku bertasbih memuji Allah. Jadi subhanallah bukan artinya maha suci Allah, itu maf'ul mutlak. Ya, artinya subhanallah, aku bertasbih memuji Allah dengan sebenar-benarnya. Paham gak sini? Ya, beda kalau antum mengatakan usabbihullaha tasbihan, jelas itu maf'ul mutlak dari masdar. Nah, kalau subhanallah kan boleh mengucap langsung dengan maf'ul mutlaknya tanpa ada amilnya, boleh kayak syukron, ya enggak? Kan takdir apa? Asykuruka, syukron. Afwan, ya, itu. Itu syukron masdar, maf'ul mutlak. Takdirnya apa? Asykuruka. Syukur, saya benar-benar berterima kasih pada engkau. Itu untuk litaukid kalam, jadi gak perlu pakai jidan. Syukran jidan ya akhi. Duh. Afwan jidan ya akhi. Ada ya. Fanji. Dan ini fungsinya untuk mentaukid kalam. Ya, paham gak sih? Gak perlu afwan jidan, syukron jidan. Gak perlu. Paham gak sih ini? Nah, gak perlu. Karena maknanya sudah mentaukid kalam. Terus pakai jidan apaan lagi? Nah, ya. Dan orang Arab gak ada yang mengucapin itu. Dan kita yang namanya berbahasa Arab yang ngikutin orang Arab. Labbaik hasalillah ma'adallah. Kan kalau masdarnya iya dan kan ini pakai ma'adallah. Ah. Ada ya'udzu kan begitu. Iya dan. Ya, ada ya'udzu iya dan. Aku berlindung. Ya, kalau ada orang mengatakan iya dan billah, itu maknanya a'udzu billah iya dan billah, aku benar-benar berlindung pada Allah. Nah, iya dan billah. Nah, boleh juga dia katakan ma'adzallah. Ma'adza maf'ul mutlak. Subhanallah wa fi kullin, pada setiap masing-masing kalimat tadi itu kullin tanwinnya tanwin iwat, tanwin pengganti dari isim. Ya, takdirnya wa fi kullin al-amsilah gitu. Hudifal fi'lu, fi'ilnya dihapus. Wa baqiya al-maf'ulu al-mutlaqu. Maf'ul mutlaqnya tetap ada. Ya. Baik. Kamashtaharat ta'biratun katsiratun, sebagaimana telah populer beberapa ungkapan yang sangat banyak, mu'allafatun, yang dia mu'allafah, ya. Yang dia tersusun min maf'ulin mutlaqin mahdhufin. Ya, dari maf'ul mutlaq yang mahdhuf. Ya. Dari maf'ul mutlaq yang mahdhuf. Ya. Ini bukan fi'lahu, fi'luhu. Nah. Fi'lu dia naibul fa'il dari mahdhuf, bukan fi'lahu, afwan. Fi'luhu. Ya, dari maf'ul mutlaq yang mahdhuf fi'ilnya. Ya, karena maf'ul itu bermakna isim maf'ul bermaknanya itu apa? Ya, dia nanti bisa beramal, beramal amal fi'il. Sebagaimana isim fa'il beramal amal fi'il. Ya. Isim maf'ul beramal amal fi'il. Berarti punya, kalau isim fa'il punya fa'il. Kalau dia beramal fi'il. Kalau isim maf'ul bukan punya fa'il tapi punya naibul fa'il. Fi'luhu. Yang dihapus fi'ilnya. Contoh syakar, syukron, afwan, roja'an, ajaban, aidon, khosotan, marhaban. Nah. Ya, rojaan, semoga aja. Ajaban, ajaban itu ajib. Ya. Marhaban, welcome, welcome. Selamat datang. Khosotan, lebih khusus. Ya. Dan seterusnya. Nah, taufik, yang keempat taufik. Faqala syarihu rahimallahu ta'ala. المفعول المطلق يفيد توكيد دائما وقد يفيد توكيد دائما وقد يتجرد لذلك نحو ضربت ضربا وقد يفيد معه بيان النوع إذا كان موصوفا أو مضافا نحو ضربت ضربا شديدا أو ضربت ضرب المؤدب أو بيان العدد nahu darabtu darbataini. Naam. Al-maf'ul mutlaq berikutnya yufidu at-taukida daiman. Dia berfungsi sebagai penguat selalu. Ya. Wa qad yatajarradu lidzalik. Terkadang terbebas dari makna itu. Terkadang dihadirkannya maf'ul mutlaq untuk makna yang lain. Ya. Contoh dorob tu dorban wakat yufi dumaahu bayanan nau. Ya, kalau ini kan untuk taukid dorob tu dorban. Ya, wakat yufi dumaahu bayanan nau. Terkadang selain memberikan faedah taukid penegasan juga bisa memberikan keterangan bayanan nau, keterangan jenis dari fiilnya, amilnya, kata kerjanya. Idaka nama usufan au mudafan, apabila si masdar ini diberikan na'at, disifati, ya, diberikan sifah atau dia diidofahkan. Nahu darabtu darban, ya, kalau antum darabtu darban ini yufidu atau kit. Kasinat syadidan, ah, berarti yufid bayana, bayana nau ad-darbi, ya, bayana nau ad-darb, ya, penjelasan bagaimana bentuk pemukulan. Darabtuhu darban syadidan, aku memukulnya dengan pukulan yang syadid, yang keras, yang dahsyat. Nah, ini nau jenis pukulannya kayak apa? Ya, au darabtu darbal muaddabi, saya memukulnya dengan pukulan pendidik. Ya. Ya, darabtuhu darbal mar'ati. Saya memukulnya seperti pukulan wanita biasa aja. Au bayanal adadi, atau dia memberikan keterangan, ya, penjelasan tentang bilangan, jumlah berapa. Contoh darabtu darbatain, aku memukulnya dengan dua kali pukulan. Darabtu darbatan wahidatan, sekali pukulan je. Nah, baik, al-irab. Ah, baca lagi topik. الإعراب وكلم الله موسى تكليما وكلم الواو استئنافية كلم فعل ماض مبني على الفتح. طيب استئنافية berarti wawnya itu, ya, menandakan bahwa kalimat seterusnya itu adalah jumlah yang baru, bukan ma'atuf kepada kalimat sebelumnya. Nah, ini nanti namanya jumlah musta'nafah, kalimat yang baru, yang bukan ma'tuf, ya, kepada sebelumnya. Jadi wawnya bukan waw ataf. Terus Allahu lafzul jalalati fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu. Musa maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu 'ala akhirih lit'adzuri. Naam. Takliman maf'ulun mutlakun mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Baik. Nah, kaum Mu'tazila mengganti i'rab lafaz jalalah. Mereka memansubkan lafaz jalalah wa kallamallaha Musa taklima. Ya. Jadi siapa yang fa'il kalau begitu? Musa. Lafaz jalalah berarti maf'ul muqaddam. Enggak ada yang menghafal Quran seperti itu dari zaman dulu. Qira'ah sabah, qira'ah syarah, atau qira'ah yang syadah sekalipun enggak ada. Nah, ini kaum Mu'tazilah. Karena mereka ingin menghindari Allah punya sifat kalam. Nah, berarti hadirnya takriman di antara tiga fungsi dari dihadirkannya maf'ul mutlak, yang mana ini? Hah? Yufid apa? Yufid bayanan nau, yufid at-taukid, apa yufid al-adad? Taukid. At-taukid, taib, barakallahu fiik. Terus Asani. Ah, gantian, Hanif. Faqala syarihu rahimahullah ta'ala, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu fi'lun amri mabaniyun alal hazfi. Sallu. Sallu. Gimana fi'lu bacanya? Fi'lun amrin. Fi'lu amrin mabaniyun ala hazfin nuni wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabaniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun alaihi ala harfu jarrin wal ha'u dhamirun muttasilun mabaniyun ala kasri fi mahalli jarrin bi harfil jarri wal jaru wal majruru muta'alliqani bil fi'li. Naam. وسلموا الواو حرف عطف سلموا فعل أمر مبني على فعل أمر مبني على حذف النون وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل تسليما مفعول مطلق منصوب مفعول مطلق مفعول مطلق mangsubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu ala akhirihi. Yes, kumtu wukufan. Kumtu wukufan. Nah, berarti ini jenis maf'ul mutlak yang mana? Lafdhi apa ma'nawi? Ma'nawi. Nah, terus kumtu wukufan. Kumtu koma. Koma fi'lun madin mabniun 'ala sukuni liittishalihi bita'il fa'ili. Wattau dhamirun muttasilun mabniun 'ala ad-dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Wuqufan maf'ulun mutlaqun ma'nawi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Naam, ahsantum. Taib tamarin. Lihat istakhrij al-maf'ula al-mutlaqa min al-ayati at-taliyah. Coba antum sebutkan maf'ul mutlaq dari ayat berikut. Qala ta'ala wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kala kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Mana sini maf'ul mutlaq ya? Hah? Wa ta'kuluna at-turasa akla. Aklan di sini maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak apa? Yufidu tawqid, yufidu al-bayan al-naw, yufidu al-adad. Tawqid. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Hah? Apa? Hubban jamma. Hubban maf'ul mutlaknya. Maf'ul mutlaknya apa ini? Yufidu tawqid, al-bayan al-naw atau adad? Bayan al-naw. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ah. Apa ini? Mana maf'ul mutlaknya? Dakkan. Ah. Apa yufidu? Taukid. Terus dakkan yang kedua? Apa? Taukid. Taukid. I'rabnya apa? Taukid. Taukid kan ada lafdhi ada ma'nawi. Kalau taukid ma'nawi kan ja'a zaidun nafsuh. Ja'a zaidun nafsuh. Kalau lafzi ja'a zaidun zaidun. Ja'a zaidun zaidun. Atau bisa juga fi'il ja'a ja'a zaidun. Dakkan dakka, nah ini taukid. Jadi betul-betul do' fil makanil khali maf'ulan mutlaqan munasiban. Coba antum letakkan di tempat yang kosong maf'ul mutlaq yang selaras. Ihtamma bi ulumi syariah. Apa? Ihtamma yahtammu. Apa masdarnya? Ihtimam. Baik. Ija'al kula masdarin minal masadiri al-atiyati maf'ulan mutlaqan fi jumlatin mufidatin. Hai, antum menjadikan masing-masing dari masdar dari kalimat dama. Ya. Takwad dama itu artinya apa? Hah? Ya, fahman. Fahman artinya apa? Nah, ini PRD ya, yang ketiga dan keempat. A'rif qaulahu ta'ala fasbir sabron jamila. Ini PR. Nanti besok insyaallah kita masuk ke maf'ul fihi atau dorob. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.